Janji. Saudara seiman itu adalah dirimu. Hanya saja dia itu orang lain. Sebab kalian saling percaya, maka kalian adalah satu jiwa. Hanya saja kini sedang hinggap di jasad yang berbeda. Asas utama dalam hidup berjamaah yang sekokoh janji adalah kepercayaan. Umar ibn Khattab sedang duduk di bawah sebatang kurma. Surbannya dilepas, menampakkan kepala yang rambutnya mulai teripis di beberapa bagian. Di atas kerikil dia duduk, dengan cemeti imaratnya tergeletak di samping tumpuan lengan. Di hadapannya, para pemuka sahabat bertukar pikiran dan membahas berbagai persoalan. Ada anak muda yang tampak menonjol di situ, Abdullah ibn Abbas. Berulang kali Umar memintanya bicara. Jika perbedaan wujud, Umar hampir selalu bersetuju dengan Ibnu Abbas. Ada juga Salman Al-Farisi yang tekun menyimak. Ada juga Abu Zar Al-Ghifari yang sesekali bicara berapi-api. Pembicaraan mereka segera terjeda. Dua orang pemuda berwajah mirip datang dengan mengapit pria belia lain yang mereka cekal lengannya. "Wahai Amirul Mukminin," ujar salah satu berseru-seru, "tegakkanlah hukum Allah atas pembunuh ayah kami ini." Umar bangkit. "Takutlah kalian kepada Allah," hardiknya. "Perkara apakah ini?" Kedua pemuda itu menegaskan bahwa pria belia yang mereka bawa ini adalah pembunuh ayah mereka. Mereka siap mendatangkan saksi dan bahkan menyatakan bahwa si pelaku ini telah mengaku. Umar bertanya kepada sang tertuduh, "Benarkah yang mereka dakwakan kepadamu ini?" "Benar, wahai Amirul Mukminin." "Engkau tidak menyangkal, dan di wajahmu kulihat ada sesal," ujar Umar menyelidik dengan teliti. "Ceritakanlah kejadiannya." "Aku datang dari negeri yang jauh," kata belia itu. "Begitu sampai di kota ini, kutambatkan kudaku di sebuah pohon dekat kebun milik keluarga mereka. Kutinggalkan ia sejenak untuk mengurus suatu hajat tanpa aku tahu ternyata kudaku mulai memakan sebagian tanaman yang ada di kebun mereka. Saat aku kembali, lanjutnya sembari menghela napas, kulihat seorang lelaki tua yang kemudian aku tahu adalah ayah dari kedua pemuda ini sedang memukul kepala kudaku dengan batu hingga hewan malang itu tewas mengenaskan. Melihat kejadian itu, aku dibakar amarah dan kuhunus pedang. Aku khilaf. Aku telah membunuh lelaki tua itu. Aku memohon ampun kepada Allah karenanya. Umar tercenung. Wahai Amirul Mukminin, kata salah satu dari kedua kakak beradik itu, tegakkanlah hukum Allah. Kami meminta kisos atas orang ini. Jiwa dibayar dengan jiwa. Umar melihat pada belia tertuduh itu. Usianya masih sangat muda. Pantas saja dia mudah dibakar hawa amarah. Tapi sangat jelas bahwa wajahnya teduh, akhlaknya santun, gurat-gurat sesal tampak jelas membayang di air mukanya. Umar iba dan merasa alangkah sia-sianya jika anak muda penuh adab dan berhati lembut ini harus mati begitu pagi. Bersediakah kalian? Ucap Umar ke arah dua pemuda penuntut kisos. Menerima pembayaran diat dariku atas nama pemuda ini dan memaafkannya? Kedua pemuda itu saling pandang. Demi Allah, hai Amirul Mukminin, jawab mereka, sungguh kami sangat mencintai ayah kami. Dia telah membesarkan kami dengan penuh cinta. Keberadaannya di tengah kami tak akan terbayar dan terganti dengan diat sebesar apapun. Lagi pula, kami bukanlah orang miskin yang menghajatkan harta. Hati kami baru akan tentram jika had ditegakkan. Umar teranyak. Bagaimana menurutmu? Tanyanya pada sang terdakwa. Aku ridho hukum Allah ditegakkan atasku, wahai Amirul Mukminin. Kata si belia dengan yakin. Namun, ada yang menghalangiku untuk sementara ini. Ada amanah dari kaumku atas beberapa benda maupun perkara yang harus aku sampaikan kembali pada mereka. Demikian juga keluarga aku. Aku bekerja untuk menafkahi mereka. Hasil jerih payah di perjalanan terakhirku ini harus aku serahkan pada mereka, sembari berpamitan memohon ridho dan keampunan ayah ibuku. Umar terenyuh. Tak ada jalan lain. Hudud harus ditegakkan. Tetapi pemuda itu juga memiliki amanah yang harus ditunaikan. Jadi bagaimana? Tanya Umar. Jika engkau mengizinkanku, wahai Amir Mukminin, aku minta waktu 3 hari. untuk kembali ke daerah asalku, guna menunaikan segala amanah itu. Demi Allah, aku pasti kembali di hari ketiga untuk menetapi hukumanku. Saat itu, tegakkanlah had untukku tanpa ragu, wahai putra Al-Khattab. Adakah orang yang bisa menjaminmu? Aku tak memiliki seorang pun yang kukenal di kota ini, hingga dia bisa kuminta menjadi penjaminku. Aku tak memiliki seorang pun penjamin kecuali Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tidak, demi Allah, tetap harus ada seorang yang menjaminmu, atau aku tak bisa mengizinkanmu pergi. Aku bersumpah dengan nama Allah yang amat keras azabnya, aku tak akan menyalahi janjiku. Aku percaya, tapi tetap harus ada manusia yang menjaminmu. Aku tak punya. Wahai Amirul Mukminin, terdengar sebuah suara yang berat dan berwibawa menyela. Jadikan aku sebagai penjamin anak muda ini, dan biarkanlah dia menunaikan amanahnya. Inilah dia, Salman Al-Farisi, yang tampil mengajukan diri. Engkau, hai Salman, bersedia menjamin anak muda ini? Benar, aku bersedia. Kalian berdua, kakak beradik yang mengajukan gugatan, panggil Umar. Apakah kalian bersedia menerima penjaminan dari Salman Al-Farisi atas orang yang telah membunuh ayah kalian ini? Adapun Salman, demi Allah, aku bersaksi tentang dirinya bahwa dia lelaki kesatria yang jujur dan tak sudi berkhianat. Kedua pemuda itu saling pandang. Kami menerima, kata mereka nyaris serentak. Waktu 3 hari yang disediakan untuk sang terhukum nyaris habis. Umar gelisah tak karuan. Dia mondar-mandir, sementara Salman duduk khusyuk di dekatnya. Salman tampak begitu tenang, padahal jiwanya di ujung tanduk. Andai lelaki pembunuh itu tak datang memenuhi janji, maka dirinya lah selaku penjamin yang akan menggantikan tempat sang terpidana untuk menerima kisos. Waktu terus merambat. Belia itu masih belum muncul. Kota Madinah mulai terasa kelabu. Para sahabat berkumpul mendatangi Umar dan Salman. Demi Allah, mereka keberatan jika Salman harus dibunuh sebagai badal. Mereka sungguh tak ingin kehilangan sahabat yang pengorbanannya untuk Islam begitu besar itu. Salman seorang sahabat yang tulus dan rendah hati. Dia dihormati, dia dicintai. Satu demi satu, dimulai dari Abu Darda. Beberapa sahabat mengajukan diri sebagai pengganti Salman jika hukuman benar-benar dijatuhkan padanya. Tetapi Salman menolak. Umar juga menggeleng. Matahari semakin lingsir ke barat. Kekhawatiran Umar makin memuncak. Para sahabat makin kalut dan sedih. Hanya beberapa saat menjelang habisnya batas waktu, tampak seseorang datang dengan berlari tertatih dan terseok. Dia pemuda itu, sang terpidana. Maafkan aku, ujarnya dengan senyum tulus sembari menyeka keringat yang membasahi sekujur wajah. Urusan dengan kaumku itu ternyata berbelit dan rumit. Sementara untaku tak sempat beristirahat. Ia kelelahan, nyaris sekarat, dan terpaksa ku tinggalkan di tengah jalan. Aku harus berlari-lari untuk sampai kemari, sehingga nyaris terlambat. Semua yang melihat wajah dan penampilan pemuda ini merasakan satu sergapan iba. Semua yang mendengar penuturannya merasakan keharuan yang mendesak-desak. Semua tiba-tiba merasa tak rela jika sang pemuda harus berakhir hidupnya di hari itu. Pemuda yang jujur, ujar Umar dengan mata berkaca-kaca. Mengapa kau datang kembali? Padahal bagimu ada kesempatan untuk lari dan tak harus mati menanggung kisos. Sungguh, jangan sampai orang mengatakan, kata pemuda itu sambil tersenyum ikhlas. Tak ada lagi orang yang tepat janji, dan jangan sampai ada yang mengatakan, tak ada lagi kejujuran hati di kalangan kaum muslimin. Dan kau, Salman, kata Umar bergetar, untuk apa kau susah-susah menjadikan dirimu penanggung kesalahan dari orang yang tak kau kenal sama sekali? Bagaimana kau bisa mempercayainya? Sungguh, jangan sampai orang bicara, ujar Salman dengan wajah teguh, bahwa tak ada lagi orang yang mau saling membagi beban dengan saudaranya. Atau jangan sampai ada yang merasa tak ada lagi rasa saling percaya di antara orang-orang muslim. Allahu Akbar, kata Umar. Segala puji bagi Allah. Kalian telah membesarkan hati umat ini dengan kemuliaan sikap dan agungnya iman kalian. Tetapi bagaimanapun, wahai pemuda, had untukmu harus kami tegakkan. Pemuda itu mengangguk pasrah. Kami memutuskan, kata kakak beradik penggugat tiba-tiba menyeruak, untuk memaafkannya. Mereka terseduh sedan. Kami melihatnya sebagai seorang yang berbudi dan tepat janji. Demi Allah, pasti benar-benar sebuah kekhilafan yang tak disengaja jika dia sampai membunuh ayah kami. Dia telah menyesal dan beristighfar kepada Allah atas dosanya. Kami memaafkannya. Janganlah menghukumnya, wahai Amirul Mukminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, ujar Umar. pemuda terhukum itu sujud syukur. Salman tak ketinggalan menyungkurkan wajahnya ke arah kiblat, mengagungkan asma Allah yang kemudian bahkan diikuti oleh semua hadirin. Mengapa kalian tiba-tiba berubah pikiran? Agar jangan sampai ada yang mengatakan. Jawab mereka masih terharu bahwa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi kemaafan, pengampunan, iba hati dan kasih sayang.